Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uthir rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ke-10 dari adab seorang alim dalam pelajarannya. Yang ini pada adab ini khanifillah hendaknya seorang memperhatikan keadaan orang yang hadir. Nah, karena orang yang hadir beda-beda, ada yang baru, ada yang sudah lama, ada yang berilmu, ada yang belum. Nah, berusaha untuk bisa semuanya mereka mendapatkan faedah dan juga apa, tidak merasa terkucilkan dalam majelis. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ke-11. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala al-hadi ashar jarat al-adatu an yaqula al-mudarrisu 'inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Telah berlangsung atau telah berjalan kebiasaan seorang mudaris untuk mengatakan pada setiap akhir pelajaran dia wallahu a'lam, yaitu menyerahkan dan ilmunya kepada Allah, ya, ilmu semua perkara itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setinggi apapun seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berilmu. Sebagaimana telah kita lewati, tidak ada bandingannya ilmu yang dimiliki hamba ini dengan ilmu Allah. Nah, yang dijelaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa dengan perumpamaan apa? Siapa yang ingat? Indaki Aba Zaid. Nah, ketika melihat seekor burung yang mencelupkan paruhnya ke samudera, kemudian apa? Nah, berapa air yang terkurangi? Tidak terkurangi sama sekali. Demikian ilmu Allah dengan ilmu manusia ini. Jadi wajib kita apa? Untuk tawadhu. Wa kadzalika yaktubu al-mufti ba'da kitabatil jawab. Demikian pula hendaknya seorang apa? Menulis. Seorang mufti menulis setelah apa? Menulis jawaban. Baik. Lakinna al-awla an yuqala qabla dhalika kalamun yush'iru bi khatmi ad-darsi ka qawlihi hadha wa hadha akhiruhu aw ma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala wa lahu dhalik. Dan akan tetapi yang lebih utama untuk dikatakan sebelum itu, yaitu sebelum seseorang menutup dengan wallahu a'lam. Nah, hendaknya dikatakan sebelum itu suatu perkataan yang memberikan isyarat akan apa ditutupnya pelajaran, seperti misalnya ini akhir pelajaran kita atau yang setelahnya insyaallah pada pelajaran berikutnya dan yang semisalnya. Tayyib. Liyakuna qawluhu wallahu a'lam khalisan li dzikrillah ta'ala wa li qasdi ma'na. Agar apa perkataan wallahu a'lam ini betul-betul apa murni sebagai bentuk zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah dan yang maha berilmu. Walikas di maknahu, dan memang betul-betul menginginkan maknanya. Walihada yang bagi an yastaftiha kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim liyakuna dhakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi. Nah, oleh karena itulah seyogianya dia membuka setiap pelajarannya dengan bismillahirrahmanirrahim, agar dia itu berzikir kepada Allah di awal pembukaan dars dan apa ketika akhirnya. Wal aula lil mudarrisi, Ini kita selesai dari apa paragraf yang pertama, Al-Fatihah berhubungan dengan perkataan. Apa yang hendaknya dikatakan dalam memulai pelajaran. Nah, dan sunnah menunjukkan yang demikian, Al-Fatihah, untuk seorang memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada kalimat atau pada ucapan tersebut terkandung permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di sini untuk mengakhiri dengan wallahu a'lam, dan di sana ada zikir yang lebih nah bagus yang nanti akan disebutkan nah ketika Abadiyah menutup majelisnya. Dengan apa? Bacaan na'am kafaratul majlis. Wal aula lil mudarris an yamkutha qalilan ba'da qiyam al jama'ah. Dan yang lebih utama bagi mudarris untuk apa? Untuk tinggal sebentar, ya, untuk diam sebentar setelah apa berdirinya para jamaah. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahum. Sebab padanya ada faidah-faidah dan adab bagi dia sendiri dan bagi mereka. Mungkin ada yang mau bertanya. Nah, taib dan yang lainnya. Taib. Di antaranya disebutkan di sini minha adamu muzahamatihim. Di antaranya karena kalau dia ikut berdiri tentunya akan apa ikut berdesak-desakan. Ini tidak bagus. Wa minha in kana fi nafsin nam fi nafsi wahidin baqaya nam soalun in kana fi nafsi wahidin baqaya soalun sa'ala. Di antara faedahnya apabila pada salah seorang yang hadir itu yang tersisa ada nam pertanyaan, maka dia bisa memiliki waktu untuk bertanya. Wa minha adamu ruqubihi bainahum in kana mimman yarkab wa ghairu dhalik. Nah, di antaranya juga untuk tidak dia ikut naik nah, di tengah-tengah mereka. Apabila apa? Termasuk orang-orang yang menaiki kendaraan misalnya. Dan yang lainnya, intinya ini dari sisi adab saja. Nah, dan di antara faedah yang paling jelas ya kalau ada yang mau bertanya sehingga dia memiliki kesempatan. Nah, wa istahabu idza qama an yad'a bima warada bihil hadits, dan disunnahkan apabila dia berdiri meninggalkan majelisnya untuk berdoa dengan apa yang datang dalam hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga doa ini menjadi kafarah. Nah, apabila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan pada majlis tersebut. Nah, dan juga sebagai apa? Sebagai na'am penguat apabila majlis tersebut adalah majlis kebaikan. Jadi inti pada adab yang ke-11 ini afanikillah berhubungan dengan apa? Sesuatu yang na'am berjalan di kebiasaan para imam saat itu akan dibilang. Nah, jadi kebiasaan untuk apa mengakhiri dengan wallahu a'lam. Atau apa nikmat ya dengan mengakhiri dengan pujian kepada Allah walhamdulillah atau doa taib atau yang lainnya. Nah, dengan apa? Zikir intinya. Mengakhiri dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan diawali dengan basmalah. Adab yang mungkin banyak diremehkan tapi ternyata Al-Fatihah disebutkan oleh para a'immah. Terutama sesuatu yang disebutkan di sini untuk apa? Berdiam sejenak di tempatnya. Nah, sebelum apa? Sebelum jamaah bubar. Barakallahu fikum, nak tahu ini.